إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد kita lanjutkan kajian Ad-Durs An-Nafisah fi Bayani Mutamimah Al-Jurmiyah, masih membahas tentang Al-Khobar. Al-Mas'alatu Athaminah Yajibu Hadful Khobari Wujuban. Fi arba'ati mawadi, khobar wajib dibuang di empat tempat. Ini kalau mengalami salah satu dari empat perkara ini, maka khobarnya dibuang. Diperhatikan ciri-cirinya supaya tidak bingung. Al-awwal ba'da laula wa taqdir bilah di mawjud. Yang pertama setelah laula, adapun takdir khobar yang dibuang menggunakan lafaz mawjud. Jadi kalau ada isim rafa setelah laula jadi mubtada, khobarnya dibuang wujuban. Takdirnya dengan menggunakan lafaz mawjud kalau mudzakkar, mawjudatun kalau muannas, dan mengikuti alur mubtada kalau musanna ya mawjudani, kalau jamak ya mawjuduna, ya. Nah, tergantung bentuk mubtadanya. Jadi langsung diingat ciri-cirinya kalau ada isim rafa setelah laula menjadi mubtada, khobarnya wajib dibuang takdirnya dengan menggunakan lafaz mawjud. Nahwu qauli ta'ala laula antum lakunna mu'minin. Antum mubtada setelah laula, berarti khobarnya wajib dibuang takdirnya ialah laula antum mawjuduna, karena antum jamak mudzakkar maka mawjuduna. Wassawab anna taqdir al-khabar fi hadhil ayah laula antum sajadtumuna kama dzukira fi tafsir Ibn Katsir. Nah, untuk takdir dari khobar dalam ayat ini yang benar sodat tumuna, bukan mujuduna seperti yang disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir. Nah, di sebagian keadaan khususnya terkait dengan ayat-ayat Al-Quran, memang kita tidak menghukumi dengan bahasa secara mutlak, ya. Ada sisi-sisi syariat yang harus diperhatikan. Kalau menggunakan tata bahasa Arab ada unsur penyimpangan sisi syariatnya, maka kita tinggalkan sisi bahasanya, menggunakan sisi apa ini? Syariatnya. Untuk ayat ini kasusnya seperti ini, takdir dari khobarnya bukan mawjuduna tapi sodatumuna. Artinya kalau seandainya bukan kalian yang menghalang-halangi, niscaya kami akan beriman. Nah, ini penyesalan orang-orang yang tidak beriman. karena mengikuti tokoh-tokoh sesat. Nah, ketika masuk neraka, mereka menyalahkan tokoh-tokoh itu, ya. Agar kalian, ya, yang menghalang-halangi kami, kami gak beriman, ya. Seandainya kalian gak menghalang-halangi, niscaya kami beriman, ya. Nah, tapi itu ucapan penyesalan yang tidak ada gunanya. Namun hukum asal menurut bahasa Arab, kalau setelah laula itu khobarnya, takdirnya ialah apa? Maujud. Ingat ya, kalau bahas ayat, hati-hati, jangan langsung divonis dengan tata bahasa semata, tapi lihat sisi syariatnya. Tsani ba'dal qasam as-sharih bilafdi aymulullahi au la amruka au nahwihima. Jika terletak setelah sumpah dengan lafaz yang sharih, ya, dengan lafaz aymulullah atau la amruka atau yang semisalnya. Nah, bukan dengan huruf qasam, ya. Qasam sharih di sini lafadznya selain huruf qasam. Huruf qasam itu al-wawu, al-ba, at-ta, ya, selain itu. Berarti lafadznya aymulullah ala amruka. Wa taqdirul khabar fihi bilafdhi yamini au qasami au ahdi. Takdir khabar yang dibuang menggunakan lafadz yamini atau qasami atau ahdi. Artinya sumpahku. Yamini ya sumpahku, qasami ya sumpahku, ahdi ya sumpahku. Nahu aymunullah la ansurannal madluma. Demi Allah, aku akan menolong orang-orang yang terdolimi. Aymunullah mutada. Mana khabarnya? Wajib dibuang. Takdirnya ialah yamini atau qasami atau ahdi. Nah, demi Allah aku bersumpah, aku akan menolong orang yang terzalim. Wa qawlihi ta'ala la amruka innahum la fi sakratihim ya'mahun. La amruka, demi Allah, sesungguhnya mereka terombang-ambing dalam sakarat mereka, dalam kebingungan mereka. Amruka mubtada, mana khabarnya? Wajib dibuang. Takdirnya yamini atau qasami atau ahdi. La amruka mubtada, namanya qasam sorry, ya. Itu hafal kali itu. Setelah qasam sharih yang ditinggal lafaz aymunullah atau la amruka atau semisalnya, maka lafaz-lafaz qasam sharih tadi menjadi mubtada. Khabarnya wajib dibuang. Takdirnya ialah yamini, qasami atau ahdi. Atsalis ba'da wawil ma'iyah wa taqdirul khabar fihi bilafdi makrunani. Dan setelah wawul ma'iyah, takdir khobar yang dibuang dengan menggunakan lafad makrunani berkaitan, ya. Nahu kullu soni'in wa ma sona'a ay makrunani. Kullu soni' mubtada, wa ma sona'a wawunya wawu ma'iyah, artinya bersama, ya. Mana khabarnya? Wajib dibuang. Takdirnya ialah makrunani. Kullu soni'in, setiap orang yang membuat sesuatu, wa ma sona'ah, bersama dengan hasil yang ia buat. Ya, kalau buat sesuatu berarti ada yang dibuat, ya kan? Makrunani, saling berkaitan. Khabar. Kullu insanin wa amalu makrunani. Setiap manusia bersama dengan amalannya. Makruh, nah ini saling berkaitan khobarnya. Naam. Arabi qabla al-hal allati la tasluhu an takuna khobaran. Sebelum hal yang kurang cocok menjadi khobar. Jadi kalau dijadikan khobar kurang cocok, maka dinasab menjadi hal. Wa takdirul khobar fi bilafzi hasil. Adapun takdir khobar yang dibuang dengan menggunakan lafaz hasil. Nah, darbi Zaid dan Qaiman. Darbi mubtada. Zaidan maf'ul bi. Qaiman hal. Artinya aku memukul Zaid dalam keadaan berdiri. Seandainya dikasih rafa qaimun artinya enggak cocok. Ya, aku memukul Zaid itu berdiri. Kurang cocok ya. Akhirnya dinasab saja jadi hal. Khobarnya mana? Dibuang. Wajib. Takdirnya apa? Hasil. Ai hasilun idza kana qaiman. Naam. Jadi perhatikan baik-baik ciri-ciri tempat khobar wajib dibuang. Perhatikan juga takdir lafadz khobar yang dibuang itu ya. Naam. Al mas'alatu atasi'ah. Qad yuhdafu kullun minal mubtada'i wal khobari jawazan. Terkadang mubtada' dibuang tinggal khobar. Terkadang khobar dibuang tinggal mubtada'nya ya. Nah, itu maksudnya seperti itu. Kalau dibuang semuanya habis, enggak bisa ya. Dibuang semua enggak ada apa-apanya ya, kita enggak bisa bahas ya. Itu yang dimaksud di sini ialah kadang-kadang mubtada'nya dibuang, tinggal khobar. Kadang-kadang khobarnya yang dibuang, tinggal mubtada'nya ya. Jawazan sifatnya boleh. Nahu qawli ta'ala salamun qaumun munkarun. Salamun mubtada. Mana khabarnya? Dibuang. Karena pasangan salamun alaikum takdirnya. Qaumun munkarun. Qaumun munkarun khabar. Mana mubtadanya? Buang. Takdirnya antum. Satu ayat langsung untuk contoh dua ya. Salamun itu contoh mubtada yang khabarnya dibuang. Qaumun munkarun khobar ya, yang mubtada'nya dibuang. Jadi bukan berarti salamun mubtada', qaumun munkarun khobarnya, bukan. Salamun itu mubtada', khobarnya dibuang. Takdirnya alaikum. Qaumun munkarun khobar dari mubtada' yang dibuang. Takdirnya ialah antum. Makanya salamun alaikum antum qaumun munkarun. Baik. Ini jawazan. Al-mas'alatu al-ashirah. Idza kana al-khabar mustaqqan mutadamminan dhamir al-mubtada'i yajibu 'ala al-khabari al-mutafaqatu bil-mubtada' ifradan wa tasniyatan wa jam'an wa tadhkiran wa ta'nitsan. Kalau khabarnya itu berupa lafad mustaq isim sifat ya, isim fa'il, isim maf'ul ya, isim tafdil, nah sifat musyabahat, sifat mubalaghah ya, yang mengandung domir yang kembali kepada mubtada. Nah, sifat-sifat itu kan beramal seperti fi'il, jadi mengandung domir yang kembali kepada mubtada. Maka khobarnya wajib sama persis dengan mubtada'nya. baik mufradnya, musannanya, jamaknya, mudzakarnya atau muannasnya. Nah, ini berarti khobar mufrad ya. Khobar mufrad kan ada dua. Ada yang jamid, ada yang mustaq. Kalau khobarnya itu mustaq harus mutabaqo dengan mubtada. Kalau khobarnya jamid enggak apa-apa, enggak mutabaqo ya. Contoh Zaidun qaimun. Zaid mubtada qaimun khobar. Az-Zaidani qaimani. Nah, ngikutin mubtadanya. Az-Zaiduna qaimuna. Hindun qaimatun. Al-Hindani qaimatan. Al-Hinduna qaimatun. Nah, namanya mutabaqo. Ini kalau mubtadanya mufrad, kalau khobarnya berbentuk mufrad mustaq. Kalau khobarnya berupa mufrad jamid enggak wajib mutabaqo ya. Ya hukum asalnya mutabaqo tapi enggak wajib. Enggak wajib sama dengan mubtada'nya. Tapi kalau khobarnya itu mufrad mustaq maka wajib sama atau mutabaqo dengan mubtada'nya. Idza kana al-khabar jamidan. Ini al-mas'alah al-hadi asrah. Masalah yang ke-11. Idza kana al-khabaru jamidan la yatadammanu dhamir al-mubtada la yajibu fihi al-mutabaqo. Kalau khabarnya berbentuk jamid berarti mufrad jamid yang tidak mengandung dhamir mubtada maka tidak wajib mutabaqo. Yakni boleh sama boleh enggak. Nahu as-sukutu salamatun. As-sukutu kan mudzakkar. Salamatun muannas ya. Enggak masalah. Kenapa? Salamatun jamid. Ya. Al-istiqamatu nurul mukmin. Nah, al-istiqamah kan bentuknya muannas ya. Nurul mukmin khobar jamid. Enggak mutabaqah ya. Tidak nuratul mukmin, tapi nurul mukmin. Istiqamah itu cahaya oleh beriman. Al-khabaru nau'ani. Khabar kan mufrad. Nau'ani. Khabarnya bentuk musanna ya. Enggak masalah karena nau'un itu jamid. Jadi al-khabaru nau'ani. Al-khabaru mubtada nau'ani khabar. Al-khabar berbentuk mufrad. Nau'ani berbentuk isim musanna ya. Enggak masalah. Enggak mutabaqo karena jamid. Al-idhofatu nau'ani. Idhofah ada dua macam. Al-idhofah mubtada, nau'ani khobar. Satunya berbentuk mufrad, satunya musanna. Enggak masalah. Jadi kalau khobarnya itu mufrad jamid, la yajibu al-mutabaqo. Enggak wajib sama dengan mubtada. Kalau khobarnya itu mufrad mustaq yajibul mutabaqo. Wajib sama dengan mubtada'nya. Baik dalam masalah isim mufradnya, isim musannanya, isim jamaknya, mudzakarnya, muannasnya harus sama. Naam. Taib. Wallahu ta'ala alam bissawab. Ini ada beberapa pertanyaan kemarin yang belum saya jawab. Al-Mabrub Zaidun. Zaidun di sini jadi apa? Jadi khobar apa jadi marfu sadda masadal khobar? Jadi Al-Mabrub Zaidun. Al-Mabrub bukan mubtada. Zaidun jadi apa? Jadi khobar apa jadi al-marfu sadda masadal khobar? Entah naibul fa'il atau jadi apa? Jadi khobar. Mengapa? Karena mubtada'nya gak didahului oleh apa ini? Nafi atau huruf istifham ya. Khalas, jelas. Ja'a al-madrubu Zaidun. Ja'a al-madrubu Zaidun. Zaidun jadi apa? Badal apa? Naibul fa'il. Jawabannya? Ja'a al-madrubu Zaidun. Telah datang al-madrubu, orang yang dipukul, Zaidun, yakni Zaid. Ini jadi apa? Badal atau bayan. Dilihat ya. Nah, apakah boleh jadi ibul fa'il? Ya boleh saja. Nah, ya, kenapa tidak? Tergantung. Berarti artinya telah datang yang dipukul, ya, Zaidun, yakni Zaid, atau Zaid yang dipukul. Jadi atof bayan itu sama dengan badal kul mingkul atau mutabik. Nah, menurut jumhur ulama alinahu sama persis, kecuali dalam beberapa masalah, ya. Nah, pengertian al-kalimah qaulul mufrad, yang dimaksud dengan mufrad adalah ma yultafadu bihi maratan wahidatan, berarti yang diucapkan dua kali atau tiga kali, bukan kalimah. Nah, jadi dalam bahasa Arab ada istilah kalimah, itu qaulul mufrad, satu lafaz yang diucapkan sekali. Zaidun, Az-Zaidan, Az-Zaiduna, itu lafaz. Kalau diucapkan dua kali namanya murakab, Zaidun qa'im, Zaidun wa Aliyun, murakab. Abu Bakrin, murakab. Ya. Nah, baik. Itu yang dimaksud qaulul mufrad, ya. Nah, sekali ucap. Apakah pernyataan ini benar? Setiap kalam adalah kalimah, tapi tidak semua kalimah itu kalam. Setiap kalam adalah kalimah, tapi tidak semua kalimah itu kalam. Nah, ya benar, kalimah itu atau kalim, ya. Nah, ya boleh-boleh aja. Karena kalam menurut bahasa adalah kalimah sebetulnya, ya. Nah, di antara tanda fi'il adalah menerima jazm dengan lam, menerima tanda nasab dengan lan. Apakah ini hanya khusus pada lam dan lan saja, apakah yang lainnya selain lam dan lan masuk? Ya, itu mewakili, ya. Nah, al-jawazim mesti masuk pada fi'il. An-nawasib baik dengan lan atau yang lain masuk pada fi'il juga, ya. Itu istilahnya itu mewakili yang lain. Apakah lafaz as-samawat mulhaq bi jam'il mu'annats salim atau bukan? Nah, termasuk, karena as-samawat itu jam' al-jam'u, ya, ismul jam'i, mufradnya as-sama, as-samawat. Ada yang mengatakan termasuk jam' mu'annats salim. Apakah nama Zainab jika dipakai menjadi laki-laki, apakah mamnu sarfi? Yang ada adalah nama laki-laki dipakai perempuan, menjadi mamul nasofi. Tapi kalau nama perempuan jadi nama laki-laki, enggak, ya. Nah. Yang termasuk mamluk minas syarfi ialah alam yang diakhiri dengan alif zaidah lil ilhaq, contoh arto difrol. Pertanyaannya, amil yang membuat dia mamluk minas syarfi itu apa? Taknis atau yang lain? Bukan amil, tapi sebab, ya, sebab dia menjadi al-mamluk minas syarfi itu apa? Bukan amil. Ya. Ya, sebabnya sudah dijawabin, yaitu diakhiri dengan alif zaidah di ilhaq, ya. Nah, itu isim alam dengan diakhiri alif zaidah di ilhaq. Sebabnya ialah alam. Nah, yang diakhiri dengan alif zaidah di ilhaq. Misalkan Fatimah tuh, itu sebabnya apa? Menjadi al-mamnu syafi, sebabnya ialah alam mu'annas, ya. Nah, bukan ambilnya apa. Nah, salah, ya, bahasanya bukan ambilnya apa, tapi sebabnya apa, ilatnya apa, begitu. Baik. Jangan banyak-banyak pertanyaannya, ya, nanti malah gak selesai-selesai. Matal imtihan, kapan imtihannya? Nah, kalian siap-siap saja, ya. Nah, kalau sudah waktunya, berarti pekan yang akan datang, insya Allah, ya. Nah, ini kan Selasa, Rabu, Kamis, Jumat libur. Nah, pekannya akan datang itu. Hari-hari ini ada imtihan, insya Allah. Hal rajulun jalisun. Mana mubtada'nya, mana khobarnya? Rajulun mubtada. Ya. Jalisun khobar. Nah. Karena hukum asalnya urut mubtada dulu baru khobar, sampai ada alasan yang membolehkan khobar disebut lebih dulu daripada mubtada. Tolong diulang masalah yang keempat. Masalah yang keempat, idza kana al-khabar dzarf az-zaman fa yajib an yakuna mubtada ism al-ma'na al-masdar. Kalau khabarnya berupa dzarf zaman, maka mubtada'nya harus berbentuk masdar. Nah, seperti as-shaumu al-yauma, as-safar ghadan, as-shaumu mubtada dari masdar, ya, al-yaum khobar dzarf zaman, as-safaru mubtada berbentuk masdar, ghadan dzarf zaman khobarnya. Nah, adapun al-lailata al-hilalu, al-lailah itu kan bukan masdar, ya, al-lailah itu kan dzarf zaman, al-hilalu bukan masdar. Kenapa kok boleh al-lailah khobar al-hilal mubtada padahal al-hilal bukan masdar sementara khobarnya dzarf zaman? Jawabannya mu'awwal, ditakwil, yakni ada lafaz masdar yang dibuang, takdirnya ialah ru'yatul hilali, berarti al-lailata khobar dzarf zaman ru'yatul hilal mubtada dari masdar, karena dibuang lafaz masdarnya al-hilal yang bukan masdar mengganti posisinya, ya. Nah, namanya ditakwil. Nah, As-Safar Ghodan. Ghodan fi mahali raf'in khobar. Dia di fathah atau karena mabni ya, Ghodan. Nah. Tapi saya tahu jawabannya berarti ya. Ghodan ini mahal rafa ya. Nah. Karena Ghodan ya selalu Ghodan ya. Nah, kecuali kalau dimasuki oleh huruf jar min ghad atau ba'dal ghad. Nah, atau dharf ya. Lafat sodat tumuna dalam takdir tadi laula antum sodat tumuna. Sodat tumuna itu isim atau fiil? Fiil. Nah. Apa artinya al-lailat al-hilal? Artinya ialah malam ini ru'yatul hilal, melihat hilal ya. Nah. Atau melihat hilal atau hilal malam ini. Nah. Apa arti hayhata Zaidun? Hayhat artinya ba'uda, jauh ya, atau menjauh. Zaid telah menjauh. Wow. Apakah dharf zaman yang menjadi khobar itu adalah khobar siful jumlah as-sawm al-yawm? Naam. Ini sudah. Ya, jazakumul khair. Ya, khobar baik dari dharaf zaman atau dharaf makan disebut khobar siful jumlah. Nah, sekalipun tidak berbentuk mudhaf-mudhaf ilaih, ya. Nah, tapi mungkin cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat, banyak-banyak merajaah dan banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi kemudahan untuk bisa memahami ilmu-ilmu yang dipelajari. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.